Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita. Walhamdulillah, pertemuan yang lalu kita baru menyelesaikan pembahasan tentang La ilaha illallah, tentang makna La ilaha illallah, La ma'buda bihaqin illallah, La ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Tafsir yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, tafsir yang menjelaskan la ilaha illallah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi, tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ayah dan kaumnya. Nabi Ibrahim ayahnya musyrik, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, menentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada ayahandanya, namun apalah daya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahnya tidak mendapatkan hidayah. Ibrahim huwa khalilullah, imamul hunafa. Ibrahim dijuluki dengan khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, imamul hunafa. Beliau adalah afdalu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, Ibrahim afdalur rusul ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim adalah rasul yang paling afdal setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa abuhu Azar, ayahnya bernama Azar. Tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar dan kaumnya, innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri, mimma ta'budun, dari apa yang kalian ibadahi. Di sini Nabi Ibrahim alaihi salam berlepas diri. Maka konsekuensi dari la ilaha illallah adanya berlepas diri. Berlepas diri. Tatkala kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. Di sini kita berlepas diri. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku. Nah, di sini kita menetapkan. Setelah berlepas diri, setelah kita menafikan segala sesembahan dari selain Allah, illa alladhi fatarani, kita harus menetapkan sesembahan yang hak. Siapakah dia? Illa alladhi fatarani, dialah yang menciptakan aku. Di sini menjelaskan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Perhatikan Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, dan beliau menetapkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya dialah yang akan memberikanku petunjuk. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, dan beliau jadikan kalimat ini kalimat yang tetap langgeng pada keturunannya. Beliau ajarkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Beliau ajarkan kalimat ini, beliau ajarkan kalimat ini wajib bagi kita untuk berlepas diri dari peribadatan selain Allah dan menetapkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Beliau ajarkan kalimat ini turun temurun pada keturunannya. Barakallahu fikum. Nabi Ibrahim alaihi salam. La'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan la'allahum yarji'un. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ay ilaiha minasyirki. Agar mereka kembali pada kalimat tersebut dari kesyirikan-kesyirikan mereka, yakni agar mereka taubat kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan lagi. Allah kisahkan tentang Nabi Ibrahim di sini supaya mereka mengambil pelajaran, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, rujuk pada kebenaran dan menjauhi kesyirikan-kesyirikan yang pernah mereka lakukan. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam suri tauladan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah beliau dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-64. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahlul kitab. Ta'alau, kemarilah. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kita menuju kalimat yang sama di antara kami dan di antara kalian. Kalimat apa itu? Alla na'budu illallah. Janganlah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a, dan jangan kita melakukan kesyirikan kepadanya sedikit pun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan jangan sebagian kita menjadikan sebagian yang lain rob-rob dari selain Allah. Menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah. Fa in tawallau, jikalau kalian berpaling, tidak ingin ikut bersama kami dalam komitmen dengan kalimat ini. Fakulushhadu, katakanlah kepada mereka jikalau mereka berpaling. Ishhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami adalah orang-orang muslim. Kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah. Maknanya jelas. Di sini beliau menjelaskan tentang la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita dari pembahasan la ilaha illallah, maknanya dan tafsirnya. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, yakni syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dalil tentang syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat yang ke-128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang seorang rasul kepada kalian. Min anfusikum, min anfusikum ini terjemahannya artinya dari diri-diri kalian, tetapi maknanya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ay min jinsikum bal huwa min bainikum aidan, yakni dari jenis kalian, bahkan dia di antara kalian juga. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, sama manusia, sama seperti kalian. Ini menunjukkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini. Azizun 'alaihi ma anittum, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ay yashuku alaihi ma syaqqa alaikum. Azizun alaihi ma anittum, maknanya adalah terasa berat bagi beliau apa yang berat bagi kalian. Tatkala kalian merasakan berat, beliau pun terasa berat. Tatkala kalian merasakan susah, beliau pun merasakan susah. Harisun alaikum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ay ala manfaatikum wa daf'id durri ankum. Harisun alaikum, beliau sangat bersemangat terhadap kalian, maknanya adalah beliau sangat bersemangat untuk memberikan manfaat kepada kalian dan menghindarkan bahaya dari kalian. Inilah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terasa berat bagi beliau apa yang berat bagi kaumnya. Sangat bersemangat untuk memberikan manfaat kepada kaumnya. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan bil mu'minina raufur rahim. Subhanallah. Bahkan bil mu'minina raufur rahim. Beliau adalah orang-orang yang sangat penyayang kepada orang-orang mukminin. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ay dzu ra'fatin wa rahmatin bil mukminin. Beliau sangat berkasih sayang kepada orang-orang mukminin. Luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingin memberatkan kita. Beliau sangat bermanfaat, sangat bersemangat ingin memberikan manfaat kepada kita. Beliau sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah wa khassal mu'minin bidzalik li'annahu sallallahu alaihi wasallam ma'murun bi jihadil kuffari wal munafiqin wal ghilzati alaihim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan mukminin secara khusus di dalam ayat ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan munafikin dan bersikap tegas kepada mereka. Wa hadhil awsaf, sifat-sifat ini yang disebutkan di dalam ayat yang agung ini, beliau terasa berat baginya apa yang berat bagi kita, sangat bersemangat untuk memberikan manfaat kepada kita, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Tadullu ala annahu rasulullahi haqqan, menunjukkan bahwa beliau adalah seorang rasul yang hak. Kama dalla ala dzalika qauluhu ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya yang lain yang lebih jelas bahwa beliau adalah rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath ayat yang ke-29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Sangat jelas firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fath ayat yang ke-29. Demikian pula dalilnya surat Al-A'raf ayat yang ke-158, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'an, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, rasulullah, diutus kepada kalian semua wahai manusia sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia semuanya tanpa terkecuali, dari kalangan Arab, dari kalangan selain Arab, dari bangsa yang berkulit putih, berkulit hitam, berkulit apapun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia kafatan secara umum tanpa terkecuali. Sehingga tatkala ada yang berprasangka agama Islam itu agama orang-orang Arab, bukan agama kita yang bukan Arab. Hadza batil. Ini pemahaman yang keliru, salah besar. Salah besar, bukan agama orang-orang selain Arab sebagaimana yang dia sangka. Hadza batil. Agama Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Perhatikan ayat ini, surat Al-A'raf ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka semua, wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah, diutus kepada kalian semua. Nabi Muhammad SAW diutus kepada semua manusia. Sehingga siapapun dari kalangan manusia yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia bukan Muslim. Maka dia bukan Muslim, maka dia menempuh jalan yang membinasakan dirinya. Barang siapa yang menginginkan jalan keselamatan, hendaklah mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun jiddan. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang makna ini sangatlah banyak. Tadullu ala anna Muhammadan Rasulullah haqqan, yang menunjukkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang hak, utusan Allah yang hak. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang tentang makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.